goyang lagi baju mulia bareng Monata. Selamat datang abang-abang Ria Sawernya. Elsia Safira. Terima kasih bos. Ha, ha, ha, ha. perasaan yang utama. Lagunya harta benda, kalau jadi neraka. Lagunya wajah indah, kalau jadi bencana. Yang punya malu cinta dari nada sih akan segera basi. Cinta dari nada akan segera layu. Oke. Bersatu kita apa ini? Oh, Karang Mangu bersatu. Sip. Oke. Okay. Karang Mangu bersatu. Karang Mangu bersatu.